Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian tentang kitab tauhid. Yang masih berkaitan dengan pelajaran yang ke Tabel Khawf Min Syirk, masih tersisa dari yang kemarin, ada beberapa bagian dari kandungan bab ini yang belum kita kupas. Sekarang kita lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. Kaitan hadis ini dengan judul bab, yaitu al-khawf min asy-syirk, perasaan takut dan khawatir terhadap perbuatan syirik. Apa kaitannya dengan hadis ini? Jelas sekali, karena menyeru selain Allah, meminta kepada selain Allah yang dalam hal-hal yang tidak dapat diwujudkan kecuali oleh Allah, itu termasuk apa? Termasuk syirik. Dan dijelaskan di sini ancamannya adalah nar. Kalau dia mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa syirik tersebut, walaupun itu terjadi sekian puluh tahun yang lalu, ya, jadi yang namanya man mata wahwaya diumidunillah ini dan jahalan nar, itu berlaku. Jangan dipahami bahwa ketika dia mati dia masih minta kepada selain Allah, bukan. Ya, mungkin nggak ada orang seperti itu. Kalaupun ada sedikit, yang banyak itu adalah seseorang mati dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan syirik. Ya, karena kalau seorang itu belum bertaubat dari perbuatan syirik, dia masih disifati sebagai musyrik, walaupun cuma sekali berbuat syiriknya. Seumur hidup dia cuma berbuat syirik sekali, tapi dia belum taubat. Ini orang ini kalau mati dalam keadaan belum taubat, berarti mata ala syirik, mata wahwa musyrik. Jadi makanya sangat keras sekali kaitannya. Dan da'watu ghairillah, minta kepada selain Allah, yang diminta ini jelas tidak mungkin bisa mengabulkan permintaan itu. Berarti dia menganggap yang diminta sama dengan Allah dalam hal adanya keyakinan dari si peminta ini bahwa yang selain Allah ini memiliki kesamaan dengan Allah dari sisi dia bisa mewujudkan permintaan tersebut. Cukup dari sisi itu aja. Walaupun dia tidak pernah meyakini bahwa selain Allah ini adalah pencipta jagat raya, yang bisa menghidupkan, yang bisa mematikan. Tidak harus begitu. Ya, tidak harus seperti itu. Cukup satu aja keistimewaan Allah yang diyakini oleh orang ini, dimiliki oleh selain Allah. Jadi ketika seorang meyakini ada selain Allah yang memiliki salah satu dari sekian banyaknya kehebatan Allah, salah satu yang itu tidak mungkin dimiliki oleh selain Allah, pada secara faktanya tidak mungkin dimiliki oleh selain Allah, tapi orang ini meyakini ada selain Allah yang memiliki kehebatan itu, maka ini sudah cukup untuk dikategorikan sebagai orang musyrik, syirik akbar, bukan asghar ya, akbar. Kenapa kok dibilang wahwa yad'u min dunillah? Kenapa dia dibilang di sini oleh Rasulullah SAW dalam keadaan dia menyeru selain Allah? Karena doa itu adalah hakikat dari ibadah. Semua bentuk ibadah yang dilakukan oleh manusia itu tidak lepas dari makna doa. Baik doa secara lisan maupun doa secara perbuatan. Nah, doa wal ibadah. Doa itu ya, ya ibadah itu. Ibadah itu ya doa sebetulnya. Cuman kadang diucapkan pakai lisan, kadang diwujudkan berupa amal perbuatan. Seorang melaksanakan perintah Allah berupa sholat umpamanya, dia mesti meminta sesuatu di balik sholatnya. Apa ada orang sholat tidak mengharapkan apa-apa? Ada? Ada. Jadi semua ibadah kita, orang puasa, orang sholat, datang kajian, nolong orang lain, bekerja, cari nafkah, cari ilmu, semua itu ada harapan di balik itu. Ada yang kita minta gitu. Makanya itu juga dinamakan sebagai ibadah. Ya. وقوله دخل النار من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار maksudnya masuk neraka seperti orang-orang kafir. Karena masuk neraka ada dua macam. Dan neraka itu ada dua macam. Yang masuk ada dua macam, neraka yang dimasuki juga ada dua macam. Yang masuk dan tidak akan keluar selama-lamanya itu orang-orang kafir dan yang sederajat. Kafir, munafik, musyrik, ateis, dan yang lain-lain yang sederajat itu. Dan neraka mereka adalah neraka yang tidak akan padam selama-lamanya. Kullama khabat zidna sa'ira. Jadi yang mau padam nyalakan lagi semua. Nah, padam. Golongan yang kedua adalah yang masuk neraka dan suatu saat akan keluar lagi dari neraka. Mereka itu dikenal dengan awsatul muwahhidin, ahli tauhid, orang-orang bertauhid tapi ahli maksiat juga, punya banyak maksiat dan maksiatnya itu belum terampuni baik semasa dia di dunia maupun setelah dia mati di alam barzakh. Adanya siksa kubur itu belum membersihkan semua dosa-dosanya, masih ada yang belum bersih. Dan kedahsyatan hari kiamat yang dialami itu juga belum membersihkan semua dosanya. Dan dia tidak mendapatkan syafaat dari siapapun. Nah, orang-orang seperti ini mau tidak mau dia harus dibersihkan di neraka. Di neraka itu terminal terakhir. Terminal terakhir. Kalau dia dapat suatu, dapat ampunan cuma-cuma dari Allah, ya Allah, ya dia biasanya tidak perlu masuk neraka. Atau ada yang mengajukan syafaat untuk dia dan diterima syafaatnya oleh Allah, dia bisa ima diringankan atau diangkat secara total siksanya. Tapi kalau di dunia dia enggak dapat musibah, enggak dapat apa-apa yang menggugurkan dosanya, dan dia juga tidak diberi taufik untuk bertaubat, setelah dia mati pun mungkin tidak ada yang mendoakan supaya dia diampuni, dan dia tidak dapat siksa kubur yang bisa melunasi dosa-dosanya. Seterusnya setelah bangkit di hari kiamat juga masih ada dosa yang belum termaafkan. Nah, ini nanti menjadi ahlul har. Ada yang lama, ada yang sebentar. Ya. Nah, neraka yang mereka huni itu tidak kekal. Neraka yang mereka huni, yang dihuni oleh awsatul muwahhidin, ahli tauhid yang bermaksiat itu, suatu saat akan padam ketika sudah tidak ada lagi yang menghuni. Ya, ketika sudah tidak ada lagi yang menghuni. Jadi, yang dimaksud oleh hadis yang dimaksud di sini adalah dia akan masuk neraka sebagaimana orang-orang kafir. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Soleh Al-Syeh ini, dakhalan nar ya'ni kahalil kuffar fayakunu khalidan fiha, kekal di sana. Kenapa? Karena muslim ila wafa'a fi syirkil akbar fa innahu يحبط عام أو يحبط عمله بذلك. Karena seandainya pun sebelum dia berbuat syirik itu dia tergolong muslim, maka dengan perbuatan syirik akbarnya tadi yang berupa minta kepada selain Allah dengan suatu permintaan yang tidak mungkin bisa dikabulkan kecuali oleh Allah, dengan permintaan yang dia panjatkan semasa hidupnya dan dia belum bertaubat, maka itu akan menghapus semua amal kebaikannya. Walau kana aslah salihin, walaupun sebelum dia terjerumus dalam syirik ini dia termasuk orang yang paling soleh saja kan. Dalilnya? Sen. Walaqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik. Ayat ini turun kepada siapa? Rasulullah dan para nabi sebelumnya. Allah menceritakan, telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu. Manusia paling soleh itu kan para nabi. Tuh. Ada yang lebih soleh dari Rasulullah? Tidak ada. Rasulullah semuanya, la'in asyrakta layahbatanna amaluk. Kalau sampai engkau, wahai Muhammad, berbuat syirik, maka pasti, yakin, amalmu batal semua. Jadi tidak ada dispensasi, tidak ya, ada toleransi dalam masalah ini. Nah, gara-gara syirik akbar tadi itu batal semua amalnya. Berarti enggak punya amal apa-apa. Ya. Enggak akan diampuni dosa ini. Adanya dosa, amal soleh enggak ada. Dengan apa dia akan masuk jannah? Batalnya semuanya, tak mudah besarnya dia untuk beramal juga batal. Yaitu syahadatnya juga batal. Mending kalau yang batal itu selain syahadat. Ini penting sekali. Ini mesti bisa menyelamatkan. Tapi kalau ini pun batal, sudah enggak ada harap dia untuk selamat. Fallahu 'azim, wallahu akbar. Wa khalquhu kulluhum muhtajuna ilayhi wa 'abiduna. Biman fihim afdaluhum wa humul anbiya. Jadi Allah itu jauh lebih besar dari yang ada. Allah itu jauh lebih agung. Seluruh manusia ini semuanya berhajat, butuh kepada Allah, ya. Dan hambanya Allah, budaknya Allah, termasuk manusia-manusia paling afdal yaitu para nabi. Sehingga andai itu artinya tidak terjadi, tapi seandainya terjadi sampai Nabi SAW itu berbuat syirik, Allah sudah jelaskan kan apa statusnya dan bagaimana nasibnya. Ya. Makanya ini jelas mengharuskan kita mewaspadai dan takut kepada dosa yang satu ini. Ya, cuman aneh bin ajaibnya kata Syekh di sini, bal qad syaa'a fi hadhihi al-ummah anna ba'd al-muntasibin ila al-'ilm yad'u ila syirk. Mulai banyak di kalangan umat ini di antara mereka yang menisbatkan dirinya kepada ilmu, santri, ustaz, kiai, ya, pokoknya gelar-gelar yang ada hubungannya dengan ilmu. Tapi apa aktivitas mereka? Yad'u ila syirk. Justru ngajak umat untuk berbuat syirik, wa yahuddu alaihi, memotivasi orang-orang untuk berbuat syirik, wa yukarrihu fit tauhid. Sebaliknya dia membuat orang-orang ini benci dengan dakwah tauhid. Ada apa ada? Ada. Apa ya ini cuma ada apa ada ya mesti ada. Kama qala Allah Taala. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شَعَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. Kondisi mereka ini, da'i-da'i syirik, dan anti-anti tauhid ini, kalau ada orang menyebut-nyebut Allah saja, pokoknya minta sama Allah, tidak usah minta sama fulan wala fulan, tidak perlu datang ke fulan wala fulan, minta langsung sama Allah. Ya. gatel nih orang-orang kayak gini. Isma azad, hati mereka itu mulai dongkol, ya, tidak tenang hidupnya. Wa idza dzukira alladziina min duni idzahum yastabsyirun. Tapi kalau selain Allah itu juga dielu-elukan, ya, dikultuskan, senang mereka. Senang, ya. Fawajhul istidlal, jadi pengambilan dalil yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melalui hadisnya Ibnu Mas'ud untuk memperkuat argumentasinya bahwa syirik itu sangat perlu untuk diwaspadai dan orang itu harus punya rasa takut untuk sampai-sampai dia terjerumus dalam syirik, itu jelas sekali, ya. Jelas sekali, karena bahayanya, akibat yang ditimbulkan itu tidak tanggung-tanggung. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Syaikhuna, walafdhu min dunillah man mata huwa huwa yad'u min dunillahi niddan, ada min dunillah itu sering disebut dalam Al-Quran maupun Sunnah, ya kan? Wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum yaquluna ha'ula'i syafa'una indallah dan lain-lain. Kata-kata min dunillah ini menurut ahli tafsir, ya, memiliki dua pengertian. Yang pertama, min dunillah bimakna ma'allah. Min dunillah dengan pengertian bersama Allah. Dia minta kepada Allah dan juga minta kepada yang lain. Ini namanya min dunillah. Jadi sama Allah ada, tapi sama yang lain juga ada. Dan yang lainnya ini, yang diminta itu adalah sesuatu yang sebetulnya hanya bisa diberikan oleh Allah. Maknanya jadi ma Allah. Yang kedua, min dun bimakna ghair. Ay, ghair Allah. Selainnya Allah. Allah enggak disebut-sebut sama sekali. Murni untuk selain Allah. Tidak pernah dia mengabdikan dirinya kepada Allah. Murni kepada selain Allah. Ini juga masuk dalam pengertian min dunillah. Jadi baik doa itu khusus ditujukan kepada selain Allah atau doa itu dipersekutukan. Ada yang untuk Allah, ada yang untuk selain Allah. Kemudian beliau menyebutkan hadis kan oleh Imam Bukhari dan Muslim, rawahul Bukhari. Wali Muslim, riwayat Imam Muslim, an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Artinya siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dia akan masuk jannah. Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan berbuat syirik, dia akan masuk nar. Sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya, la yushriku bihi syai'an itu mengandung pengertian syirik secara umum dia tinggalkan. Perbuatan syirik secara umum dia tinggalkan. Karena la yushriku itu penafian. Bihi syai'an, syai'annya ini adalah nakirah atau isim nakirah yang berada pada konteks kalimat yang menafikan. Itu kalau dalam bahasa Arab itu kaidahnya. Berarti meliputi segala macam syai'an, apapun itu, mau besar mau kecil, ya, kelihatan atau enggak kelihatan. Jadi maksud dari la yushriku bihi syai'an adalah menafikan semua bentuk syirik. Semua bentuk syirik. sehingga dia hanya beribadah kepada Allah dan tidak pernah mengalihkan ibadahnya kepada selain Allah. Orang ini yang mendapatkan janji masuk jannah. Dan janji itu tidak akan diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Artinya bahwa semua orang musyrik itu terancam dengan api neraka. Wajhud dilalah mustaqimun ma'astidlali syekh bil ayah. Lianna man laqiyallah wa huwa ala syai'in minasyirkil akbar awil asghar awil khafi fa'innahu sayanalul uqubah wal adzab fil nar wal iyadu billah. Jadi walaupun di sini disebutkan barang siapa yang menghadap Allah dalam keadaan berbuat syirik, dia akan masuk neraka. Ya, masuk neraka ini berlaku baik syiriknya asghar maupun akbar. Ya. Kalau itu asghar, ya dia masuk neraka karena dia belum bertobat. Dan Allah tidak akan mengampuni syirik, kan? Innallaha la yaghfiru an yushraka, ay la yaghfiru syirkan bihi. Ini nakirah juga. Ya, dan yang dirojehkan oleh muallif di sini adalah syirik di sini mencakup semua bentuk syirik, maupun besar maupun kecil. Ya, selama ini namanya masih syirik, kalau dia tidak tobat tidak diampuni. Kalau ada dosa yang tidak diampuni dengan cara apapun, berarti mau tidak mau pelakunya harus masuk neraka. Kalau itu akbar jelas. Ya. Baik. Ada penjelasan di sini disebutkan oleh Syekh Saleh Syekh dalam syarahnya. Man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar. Siapa yang menghadap Allah dalam keadaan berbuat syirik, dia akan masuk neraka. Hal yadullu ala anna dukhul abadi au amadi? Fal jawab anna dhalika bihasabi naw'i syirk. Jadi kalau jenis syiriknya asghar, maka masuknya temporer. Kalau akbar masa abadi. Wahal syirkul asghar fil muwazanah aula. Ini pertanyaan lain. Apakah syirik asghar itu termasuk dosa yang akan ditimbang antara amal soleh dengan dosa, ataukah tidak? Apa bedanya dosa yang ditimbang-timbang dengan dosa yang tidak ditimbang-timbang? Kalau dosa termasuk dosa yang ditimbang, maka begitu amal solehnya lebih banyak, menang dia. Termasuk yang ditimbang, ya, tidak berpengaruh gitu loh. Mau banyak, mau sedikit, dia termasuk dosa yang tetap akan ada pertanggungan jawabnya tersendiri. Bedanya di situ. Wahal yadkhul asyirkul asghar fil muwazanah awla? تقدم الجواب أن الشرك الأصغر يدخل في موازنة الحسنات والسيئات. Syirik asghar itu termasuk dosa yang akan ditimbang, mana yang lebih berat antara amal soleh dengan dosanya. Dan kalau wa annahu idza rajahat hasanatuhu fa innahu la yu'adzab 'ala asy-syirkil asghar. Kalau seandainya amal solehnya itu lebih berat, maka orang ini tidak akan diazab gara-gara dia berbuat syirik asghar. Lakin, tapi, ada tapinya. Hadza laisa fi haqqi kulli ahad. Ini tidak berlaku untuk semua orang. Tidak berlaku untuk semua orang. Fa inna minhum man yu'adzab ala syirkil asghar. Karena ada juga orang-orang yang tetap gara-gara dia berbuat syirik asghar. Karena muwazanah bainal hasanat was sayiat laysat syamilah likullil khalq. Karena ditimbang-timbang mana yang lebih berat, amal soleh atau dosa, itu tidak berlaku untuk semua manusia. dan juga tidak berlaku untuk semua dosa. Ya, tidak berlaku untuk semua dosa. Contoh orang yang tidak ditimbang-timbang kebaikan dengan keburukannya apa? Ya, orang-orang musyrik. Aduh, ayatnya apa itu? Wala nuqimu lahu yawmal qiyamati wazna. Wala nuqimu lahu yawmal qiyamati wazna. Padahal orang yang berbuat syirik itu tidak akan kami timbang. Tidak akan ditimbang amal maupun amalnya. Ada orang yang ditimbang amalnya. Wa nadha'u al-mawazin al-qista li yawm al-qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'an wa in kana mithqala dharratin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibin. Ya, artinya ada timbangan-timbangan untuk menimbang orang-orang tertentu. Di samping tidak semua orang yang ditimbang amalnya, tidak semua dosa ditimbang. Ada dosa-dosa yang langsung diganjar oleh Allah dengan neraka. Walaupun kebaikan-kebaikannya itu lebih. Ya, walaupun secara umum dia punya kebaikan lebih banyak daripada dosanya, tapi ada dosa-dosa yang menyebabkan dia harus dibersihkan dulu di neraka. Baru setelah itu dia akan masuk surga. Wa hadza dalil ala wujubil khauf minasyirk. Dan ini juga sekali lagi mengharuskan kita untuk mengkhawatirkan yang namanya syirik ini. Li anna qaulahu man laqiya Allah yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar. Itu mencakup syirik akbar dan asghar dan juga syirik yang tersembunyi. Ya. Jadi ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan syirik baik yang kita sadari maupun tidak. Ya ini Allahumma a'udzu bika an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka mimma la a'lam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Abi Syaibah dan yang lainnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat syirik padahal aku menyadari, dan aku minta ampun dari berbuat syirik kalau aku tidak mengetahuinya. Baik. Kemudian setelah itu ditutup dengan masail, ya. Wafihi masail. Al-ula al-khuf min asyirk, jelas. Thaniyah ar-riya, an-ar-riya'a min asyirk. Bahwasanya riya itu termasuk perbuatan syirik. Ini diambil jelas dari hadis. Akhwaf ma akhafu alaikum syirkul asghar fasu'ilan faqala ar-riya. Jelas. Al-thalitha anahu min asyirkil asghar, yakni riya itu termasuk syirik asghar. Yang keempat, ma yukhaf minhu ala salihin. Bahwa syirik asghar ini adalah hal yang paling dikhawatirkan menjangkiti orang-orang saleh. Hati-hati. Orang-orang soleh ini penyakitnya adalah riya. Hati-hati. Nabi sangat khawatir. Sangat khawatir. Karena riya itu kaitannya dengan ibadah, bukan dengan maksiat. Yang suka rajin ibadah siapa? Orang soleh. Nah, riya itu kaitannya dengan ibadah. Yang kelima, qurbul jannati wan nar. Dekatnya jannah dan neraka itu. Dari mana kok bisa disimpulkan jannah dan neraka itu dekat? Karena ada yang tahu gak? Karena antara seseorang untuk dia masuk jannah atau masuk neraka itu simpel aja. Kalau dia minta kepada selain Allah dan dia mati belum bertaubat, masuk neraka. Dia menjaga tauhidnya, dia mati, dia masuk jannah. Jadi cuma mati tok itu yang memisahkan antara seseorang dengan jannah atau neraka. Jadi dekat. Kemudian yang keenam, al-jam'u baina qurbihima fi hadithin wahid. Ya, ada sesuatu yang bertolak belakang, jannah sama nar ini kan bertolak belakang, tidak pernah ketemu. Tapi dua-duanya itu sama-sama dekat. Dan disebutkan dalam satu rangkaian hadis. Ya. Man mata, man laki Allah la yushriku, man laki Allah la yushriku bihi syai'an dakhalal jannah, wa man laki yahu yushriku bihi syai'an dakhalal nar. Yang ketujuh, annahu man laqiyahu la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar walau kana min a'badin nas. Walaupun sebelum dia berbuat syirik, dia adalah orang yang paling banyak ibadahnya. Jadi enggak melihat lagi sebelum-sebelumnya. Syirik itu menghancurkan yang masa lalu maupun yang akan datang. Itu bahayanya syirik itu seperti itu. Thamina al-mas'alatul 'azimah, masalah besar. Su'alul khalili lahu wa li banihi wiqayat ibadatil asnam. Ya, ini permintaan Nabi Ibrahim agar dilindungi baik dirinya maupun anak keturunannya dari menyembah berhala. Yang kita bahas lalu, ini menjadikan seseorang tidak boleh merasa pede. Dia sudah ngaji tauhid, baru ngaji. Ini Nabiullah Ibrahim itu sudah luar biasa perjuangan dalam menegakkan tauhid. Ya, sudah dipraktekkan dengan lisan, dengan tangan. Itu aja masih minta, masih takut. Minta sama Allah agar dijauhkan, dilindungi dari terjerumus dalam perbuatan syirik. Al-tasi'ah i'tibaruhu bihalil akthar. Ya, liqaulihi rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas. Jadi Nabiullah Ibrahim itu mengambil pelajaran dari kondisi yang dialami oleh kebanyakan manusia. Ini menunjukkan bahwa sesuatu itu kalau sudah menjadi dominan, itu bisa dijadikan acuan. Ya. Itu bisa dijadikan acuan. Karena setan itu, atau berhala itu menyesatkan banyak manusia. Maka dia pantas untuk diwaspadai. Jadi kalau masih sedikit, itu kita memang belum disuruh mengkhawatirkan. Jadi sesuatu itu pantas dikhawatirkan ketika dia sudah menimbulkan atau mempengaruhi banyak orang. Ini kembali menekankan lagi, yang menjadi tolok ukur, acuan itu harus sesuatu yang kemungkinan besar sifatnya ya, bukan kemungkinan kecil. Yang ke-10, fihi tafsir la ilaha illallah kama dzakarahul Bukhari. Ini menunjukkan adanya penafsiran dari la ilaha illallah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Ini mungkin Imam Bukhari dalam sahihnya. Yang ke-11, fadilah man salima minasyirk. Fadilah bagi orang yang bebas dari syirik. Apa fadilahnya? masuk jannah. Allah taala alam. Sudah Aisyah. Baik, kita akan dulu ya. Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, ada sedikit penutup di sini yang dijelaskan oleh Asy-Syarih Syekh Shalih Al-Syekh Hafizahullah. ولهذا وجب عليك الحذر كل الحذر من الشرك بأنواعه. Ya, mengingat demikian berbahayanya syirik, maka kalian wajib waspada penuh terhadap syirik dalam berbagai macam bentuknya. Caranya bagaimana caranya? Hah? Belajar tauhid. Tauhid bentuk-bentuk syirik secara global apa detail? Detail. Kalau cuma secara global itu yang nanti jadi mangsa hal-hal yang sepintas dianggap biasa padahal itu termasuk bentuk-bentuk syirik. Wa anta ta'allami diddahu. Selain kita belajar tauhid, kita juga harus belajar musuh bebuyutannya, yaitu syirik. Maksudnya bukan belajar diamalkan, bukan, tapi bentuk-bentuknya itu seperti apa. Wa anta ta'allama aidan afrad syirk. Model syirik satu per satu harus diketahui. Jangan cuma tahu definisi umum syirik saja. Masih belum itu. Masih belum. Harus dikorek lagi, diteliti lagi. Jadi ini ilmu yang sampai kalau bahasa kedokterannya ada subspesialisnya. Ada spesialis, ada subspesialisnya lagi. Itu harus kita pelajari juga. Wa afrad at-tauhid, bentuk-bentuk tauhid. Bagian dari tauhid itu begini, bagian dari tauhid itu seperti ini. Ya, rububiyahnya terbagi menjadi beberapa lagi, ada mengenai Allah sebagai pencipta, Allah sebagai penguasa, Allah sebagai pengatur, Allah sebagai pemberi rezeki. Nanti afrad uluhiyahnya, asma dan sifatnya juga. Wa bidzalik yatimul ilm istimul amal. Dengan cara itulah ilmu ini akan menyeluruh pengetahuan kita terhadap tauhid dan sebaliknya syirik itu akan menyeluruh dan amal kita pun akan benar, akan pas. Amma ta'allumu dzalika 'ala wajhil ijmal, adapun kalau sudah dipelajari secara global, maka itu seperti orang yang hanya mengandalkan naluri bawaan. Ya, fitrahnya manusia itu bertauhid. Fitrahnya manusia itu bertauhid. Tapi idza atatil afrad farubbama ra'aita ba'd an-nas yakhuduna fi ba'd al-aqwal aw al-a'mal allati hiya min jins syirk. Begitu diteliti lebih jauh, ternyata banyak di antara mereka ini yang hanya mengandalkan pengetahuan dasar tentang tauhid itu ternyata masih banyak terjerumus dalam ucapan maupun perbuatan yang sifatnya termasuk syirik besar, apalagi yang akbar. Ya. Itu semua akan dibahas sih nanti. Jadi berikutnya itu adalah membahas tentang model-model tauhid dan model-model syirik. Tapi ini ada pertanyaan. Sebagian kaum muslimin mengambil fatwa Syekh Yusuf Qardhawi bahwa beliau membolehkan mengucapkan selamat Natal. Bagaimana cara memahamkan kaum muslimin? Satu, yang kedua, bagaimana hukum mengucapkan tahun baru? Ini sudah lewat sebetulnya ya. Sudah telat nih waktunya. Tapi gak apa-apa lah. Atau nanti dulu, kita pending dulu. Apakah kaum munafikin kelak kekal di neraka? Kalau nifaknya nifak akbar, ya. Yang nifak itu ada dua macam. Ada nifak yang sifatnya nifak amali. Ya. Alamatul munafik. Salat. Hadis yang terkenal itu, tanda orang munafik itu tiga, kalau ngomong bohong, janji ingkari, dipercaya berkhianat. Nifak amali, bukan nifak i'tiqadi. Itu tidak mengekalkan seseorang dalam neraka. Tidak, itu yang menyangkut pokok-pokok keimanan. Dia munafik juga ketika dia bersyahadat. Nah, ini yang kekal di neraka. Nah, ada sesuatu yang sifatnya amali juga dan itu menunjukkan kemunafikan i'tikad. Ada? Ada. Tidak. Tidak yang dikatakan nifak amal itu semuanya nifak kecil. Enggak juga. Ada seperti perbuatan senang ketika kaum muslimin terkalahkan. Sedih ketika kaum muslimin menang. Senang ketika musuh Islam menang. Ketika musuh Islam kalah. Ini nifak akbar. Ya, itu nifak akbar. Itu nifaknya orang munafik di masa Rasulullah itu seperti itu. Jadi hati-hati. Bentuk munafikan lain, ya. Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 138 dan 139. Basyiril munafiqin bi anna lahum minallahi azaban bi anna lahum azaban alima. Sampaikan kepada orang-orang munafik bahwa mereka itu akan mendapatkan siksa yang pedih. Siapakah orang-orang munafik ini? Alladzina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yaitu mereka yang mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpinnya. Hah? Terjemahannya juga begitu. Hatta Kemenak menerjemahkan begitu. Coba buka terjemahannya. Orang-orang munafik yang diancam dengan azab yang pedih itu adalah mereka yang mengangkat orang-orang kafir sebagai pemimpin. Ayabtaghuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Apakah mereka itu mengharapkan dengan mengangkat orang kafir sebagai pemimpinnya mereka akan menjadi orang-orang mulia, orang-orang yang dimuliakan? Ya. Menjadi orang-orang yang kuat dengan cara seperti itu. Ketahuilah dari Allah saja, bukan dari yang lain. Jadi itu bentuk-bentuk kemunafikan termasuk. Kalau enggak segera bertaubat, na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Termasuk juga bentuk kemunafikan, nifak yang tersering terjadi di zaman Rasulullah adalah wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkum bainahum ra'aital munafiqina yasudduna 'anka sududa. Bentuk kemunafikan lainnya itu adalah ketika diajak untuk kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya. Ayo kita selesaikan masalah kita ini dengan merujuk kepada aturan Allah dan Rasulnya. Yang paling pertama kali menentang itu orang-orang munafik. Walaupun gelarnya kiai. Allah bilang, ra'aital munafiqin yasuddun. Paling anti. Wah, gak bisa. Tidak bisa, ini bukan negara Islam. Ini negara demokrasi dan lain sebagainya. Entah bahasanya apapun, pokoknya intinya dia menentang pertama kalinya. Itu juga termasuk ciri-ciri nifak. Dan itu nifaknya bukan nifak asghar. Nifak akbar kalau sudah begitu. Nifak akbar. Jadi bahaya, orang munafik bisa kekal seperti neraka kalau nifaknya nifak akbar. Bagaimana dengan syahadat yang kita ucapkan, ya sia-sia. Ya, orang munafik juga bersyahadat di masa Rasulullah. Idza ja'al munafiquna qalu asyhadu innaka la Rasulullah wallahu yashhadu inna Allah ya'lamu innaka la Rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dianggap bohong syahadatnya. Syahadat yang tidak memenuhi satu syahadat yang sia-sia. Ya. Contohnya syahadatnya orang munafik karena hanya di lisan saja. Dalam hati tidak seperti itu. Amal perbuatan tidak mendukung. Banyak banget pertanyaannya ini. Cukup ya. Waktunya sudah habis 10 menit. Kita lanjutkan setelah sholat aja nanti insya Allah. Kalau saya tidak batuk ya. Minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahli wa sahbihi wa ala hamma ba'd. Kita lanjutkan pertanyaannya aja ya. Menjawab pertanyaan Bagaimana hukum mengambil gambar baik foto maupun video meskipun itu kajian ilmu syar'i? Apakah itu tidak termasuk dalam hukum membuat lukisan? Riakkah? Dan bagaimana hukumnya bagi kita yang menuntut ilmu dari video di internet? Ini satu pertanyaan tapi isinya tiga ini. Sebentar ya. Yang tidak sejalan dengan topik kita pending dulu. Bentuk syirik seperti apa yang paling ditakutkan oleh Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim? Apakah riya? Kalau melihat ke hadis yang kita bahas tadi, memang riya itu paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi itu ditujukan kepada siapa? Sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang memang mereka sudah sudah memahami betul hakikat syirik akbar dan bisa menjaga diri darinya. Paling dikhawatirkan terhadap diri mereka adalah syirik asghar yang merupakan penyakitnya orang-orang soleh, orang-orang ahli ibadah. Nah, tentunya ini tidak bisa kita generalisir. Sehingga yang penting itu kita waspadai syirik asghar, riaknya. Yang akbar bagaimana? Nah, harus lebih lagi. Karena saat ini kondisi umat masih sangat jauh dari memahami hakikat tauhid. Memahami hakikat syirik. Jauh sekali mereka. Rata-rata mayoritas umat Islam hari ini adalah jahil terhadap yang namanya tauhid dan yang namanya syirik. Sehingga ini jelas harus menjadi fokus. Nah, yang di zaman Nabi Ibrahim syiriknya adalah seperti ibadatul asnam, ibadatul kawakib, ya, penyembahan pengutusan terhadap berhala, penyembahan dan pengutusan terhadap benda-benda langit. Nah, umat kita beda lagi, ya. Walaupun ada juga di antara umat ini yang mempertuhankan berhala, mempertuhankan benda langit dan lain-lain. Ala kulli hal, sesuai dengan fenomena dan kondisi umat, ya. Jadi yang patut dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW atau yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW tidak hanya syirik asghar tapi juga syirik akbar, ya, karena beliau mentahdir umatnya dari perbuatan syirik secara umum. Ini menunjukkan semua perbuatan syirik itu dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga oleh para nabi semuanya, termasuk Nabiullah Ibrahim Alaihissalam. Hanya case by case-nya sesuai dengan yang sedang diajak bicara, ucapan itu ditujukan kepada siapa. Ketika Rasulullah berbicara kepada para sahabatnya, maka disesuaikan dengan kondisi mereka. Tapi syirik secara umum adalah momok, adalah musuh bebuyutan para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah dan termasuk Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan dalilnya banyak, ya. Semua dalil yang memperingatkan bahaya syirik itu menunjukkan bahwasanya itu adalah yang dikhawatirkan. Di lingkungan rumah masih terdapat acara-acara yang mengandung syirik. Bagaimana cara menolak yang baik supaya tidak dikucilkan dan ketika suatu saat menyampaikan kebenaran tetap bisa diterima masyarakat? Tapi gak jaminan, ya. Gak ada jaminan Anda tidak dikucilkan ketika menyampaikan kebenaran. Ini harus difahami. Jangan mau enaknya doang. Mau beragama kok maunya enak tok. Antum tinggal di mana emang, yang di Saudi? Hah? Antum tinggal di Indonesia? Solo. Gudangnya syirik. Kok mau enaknya tok? Nah, mau enaknya tok ya pindah ke Madinah sana. Hah? Itu resiko. Resiko. Hah? Lebih banyak fadilahnya, jelas. Ya, al-mu'min. Apa namanya? Alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun. Inna alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Kata Rasulullah, seorang mukmin yang berinteraksi dengan masyarakat dengan konsekuensi. Konsekuensi. Dan sabar dengan gangguan mereka. Itu lebih baik daripada yang mengucilkan diri. Ya kalau tidak usah ngingkari syirik. Tidak akan diganggu antum. Tapi antum tidak selamat nanti dari azab Allah. Pilih mana? Pilih mana? Pilih selamat dari azab Allah toh. Wong kita juga ujung-ujungnya paling benar diapakan sih? Dipateni. Kita juga bakal mati. Iya toh? Itu insya Allah tidak nyampe seperti itu. Tidak nyampe seperti itu. Wong kita cuma mengingkari dengan lisan. Kita mengingkari dengan lisan. Kita enggak punya wewenang untuk mengingkari dengan tangan. Tidak punya wewenang kecuali kalau internal keluarga kita, orang di bawah kekuasaan kita. Kalau di luar itu kita hanya bisa mengingkari dengan lisan, minimal dengan hati. Ya, ini kita membenci perbuatan itu. Cara menolak yang baik. Saya kok kurang sependapat ya. Ini basa-basi terus nanti akhirnya. Kenapa sih kita bilang saya punya keyakinan itu terlarang? Kan kita beragama dilindungi oleh undang-undang toh. Enggak dicabut kan itu pasal 29 ayat 2? Enggak diamandemen kan? Ya udah, kenapa yang takut? Ketika suatu saat menyampaikan kebenaran tetap bisa diterima. Ini juga enggak jaminan. Enggak jaminan. Kita ini dakwah tidak supaya bagaimana orang menerima, bukan itu tujuannya. Karena itu biadillah. Ya. Fadzakir innama anta mudzakir. Lasta 'alaihim bimusaitir. Saya paham maksud pertanyaannya ini bukan begini ya, cuman kata-katanya ini terlalu diplomatis gitu loh. Ya. Ini dakwah nih, bukan diplomasi. Dakwah itu ya ada hitam putihnya, enggak bisa semua dibikin abu-abu, enggak bisa. Yang hitam kita bilang hitam, yang putih kita bilang putih. Kalau yang abu-abu kita bilang abu-abu. Ya, tapi jangan semuanya di abu-abukan, jangan. Kapan orang akan tahu akidah kita ini apa sebetulnya? Gitu loh. Kita kan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan dengan hikmah. Ya, hikmah itu kita enggak pakai caci maki. Enggak usah emosi, sampaikan aja. Maaf, saya tidak bisa jadi acara-acara seperti ini. Kenapa? Karena dasarkan yang saya yakini ini dilarang oleh agama saya. Lah itu orang lain, Pak Kiai pada ikut. Ya. Kan kalau ditanya sama Allah sendiri-sendiri. Ya. Enggak ada yang ditanya pakai juru bicara Pak Kiai, enggak ada. Masing-masing kita kayak sendiri-sendiri, kita enggak punya juru bicara gitu loh. Dan saya yakin Pak Kiai, jangankan Pak Kiai, anak istri saya semuanya akan lari ninggalkan saya. Enggak percaya buka surat Abasa. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa sahibatihi wa banih likulli imrin yauma idzin sya'nun yughnih. Jadi saya bertanggung jawab atas diri saya sendiri. Jangan paksa saya. Itu aja. As-sarahatu rahah wa in kanat jarihah. Sarahah, terus terang, itu ngelegakan hati kita sendiri. Walaupun mungkin tidak terima, ada tersinggung. Oh, jelas kalau tersinggung itu jelas itu lagu lama itu orang tersinggung itu ya. Bukan cuma antum. Rasulullah yang nyampaikan aja mereka tersinggung gitu loh. Nah, kok kita berharap orang enggak tersinggung sama kita? Hebat banget ini kita. Ini. Saya enggak tahu nih gimana cara bikin orang supaya tidak tersinggung dengan dakwah tauhid. Enggak ada rumusnya ya. Rasulullah aja yang nyampaikan banyak yang tersinggung kok. Apalagi cuman kita. Bagaimana cara kita meyakinkan orang untuk tidak percaya tahayul? Seperti memberikan sesajen kepada benda-benda keramat ketika hendak memiliki hajat. Tapi ketika mereka meninggalkan tahayul tersebut, kemudian terjadi musibah atau keburukan pada mereka sehingga mereka menganggap bahwa tahayul itu benar-benar ada. Hukum hukum sebab akibat itu logis. Sebab akibat itu sesuatu yang sifatnya logis. Kalau tidak logis, dia tidak akan dianggap sebagai sebab dan akibat kecuali dengan dalil syar'i yang qat'i. Kita enggak bisa dalam kasus-kasus seperti ini, karena ada yang namanya istidraj. Ada yang namanya apa? Istidraj. Itu bentuk ujian Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami akan seret perlahan-lahan mereka ke dalam kebinasaan tanpa mereka sadari. Dan aku akan kasih terus. Berbuat syirik, bisnisnya riba, kok sukses? Ya, sampai ada kesimpulan. Nek mau maju itu mesti harus urusan sama bank. Tidak ada zaman sekarang orang pinjam duit kok tidak ada bunganya. Ngimpi ya Pak Kang. Nah itu istidraj. Itu istidraj. Kenapa kita enggak bisa menggunakan logika 100%? Ya karena adanya istidraj tadi itu. Duh, kok ya betul ya? Seperti orang datang ke dukun. Rasulullah kan pernah ditanya, "Ya Rasulullah, kadang-kadang yang disampaikan dukun tuh benar." Piye coba terus? Apakah berarti dukun itu orang jujur? Tidak. Bagaimana membuktikan dukun itu cuma pembual? Kalau terkadang yang disampaikan itu benar. Pertama harus ada hubungan sebab akibat. Tahayul juga begitu. Sesajen mendatangkan manfaat menolak bala. Kok bisa? Coba jelaskan logikanya bagaimana itu. Karena kalau dalam syari jelas tidak ada. Kita bicara, ini kan kita mau beragama nih ceritanya ya. Bagaimana kita meyakinkan orang untuk tidak percaya tahayul? Kita memberikan sajian kepada benda-benda keramat. Pertama, jadi semua yang mereka akui sebagai benda keramat itu, kita sanksikan dulu. Wah ini kerisnya keramat ini. Oh, kok bisa keramat? Dari mana Pak? Keramatnya piye? Mana? Saya banting, saya juga enggak kesakitan tuh. Saya injek-injek, saya enggak kesakitan. Gitu kan depan dia. Kalau memang ini bikin kualat orang, saya injek-injek, saya harus kualat hari ini. Alhamdulillah saya enggak kualat. Saya pernah. Injek-injek saja pernah gitu loh. Saya pelindes pakai motor. Sengaja. Apa? Baik-baik saja sampai hari ini. Jadi kita sanksikan dulu. Dari mana kok Anda bisa mengklaim ini benda keramat? Buktinya apa keramat? Dari orang-orang ini yang ini bahannya juga bahan biasa gitu loh. Enggak bisa. Kalau Anda tak tusuk pakai ini Anda juga mati. Sama aja. Jadi kita sanksikan dulu itu. Jangan diterima dulu. Kita kejar coba jelaskan secara logika. Saya enggak bisa percaya tahayul gitu karena tahayul kan enggak pakai dalil. Dalilnya kan perasaan aja itu, feeling, insting dia. Ini enggak bisa jadi tolak ukur kebenaran. Jadi tolak ukur kebenaran itu imma wahyu ya, atau akal sehat, logika. Ya. Kalau orang mengklaim obat-obat tertentu itu manjur, efeknya bagus, memang bisa dijelaskan secara logika, ya enggak apa-apa kita terima. Tapi kalau orang mengklaim ini akik, ini keramat ini. Kek ini bisa apa istilahnya ngakah dari mana gitu loh, apa yang menjadikan dia istimewa, logikanya dari mana? Jadi kita apa namanya, kita pakai cara seperti itu. Itu istidraj. Kalau mereka meninggalkan tahayul kemudian mereka celaka, itu istidraj, bukan berarti tahayul mereka itu benar. Bagaimana dengan hadis Arba'in yang keempat yang menyebutkan bahwa empat hal telah ditetapkan pada setiap manusia. Rezeki, ajal, amal, dan nasib dia celaka atau bahagia. Apa yang dimaksud dengan kebahagiaan atau kesengsaraan? Ya ini artinya dia masuk surga atau masuk neraka ujungnya. Terminal akhirnya. Apakah masuk surga ada masyarakat itu sudah ditentukan semuanya. Naam, sudah ditentukan semuanya. Ya, sebelum Allah menciptakan, sebelum Allah menciptakan jagat raya bahkan. Fasaid man sa'ida fi batni ummihi, wasyaqi man syaqiya fi batni ummihi. Orang bahagia itu orang yang sudah ditakdirkan bahagia ketika masih di perut ibunya. Tapi, ya, bukan berarti terus kita bersandar kepada takdir. Karena kita nggak dikasih tahu takdirnya apa. Gitu loh. Kita nggak bisa. Karena kita nggak dikasih tahu. Allah cuma ngasih tahu. Bahwasanya setiap orang sudah ditentukan. Tapi anta ya fulan di mana, kita nggak dikasih tahu. Kita baru tahu nanti kalau ima, kalau Allah sudah menjelaskan nasib akhir seseorang seperti Abu Lahab, Fir'aun, ya, dan lain-lain sudah dicap ahlun nar atau sudah dicap ahlul jannah, kita tahu. Adapun yang selain itu, kita enggak memastikan. Kita hanya disuruh berusaha menempuh jalan-jalan yang menuju kepada keselamatan dan menghindari jalan-jalan kebiasaan, kebinasaan. Jadi itu tidak bisa menjadi alasan untuk tidak beramal, untuk bersandar kepada takdir, enggak bisa. Sebagaimana seseorang sudah ditentukan rezekinya oleh Allah, ya kan? Rizquhu. Rezekinya sudah ditentukan. Tapi enggak ada orang hanya ongkang-ongkang tanpa berusaha sama sekali, dia tetap hidup. Ya, kalau dia melakukan sebab-sebab yang membinasakan dirinya, dia akan binasa. Atau kalau dia tidak menjaga hidupnya, ya dia akan binasa gitu loh. Jadi semua itu ada sebabnya. Ini kaidah umum. Allah menentukan si fulan min ahlil jannah dan mesti dia akan menempuh sebab-sebab ke arah sana. Allah menentukan si fulan min ahlil nar juga mesti si fulan ini akan melakukan sebab-sebab yang menghantarkannya kepada. Si fulan ini dapat rezeki, mesti ada sebabnya. Walaupun sebabnya itu dia dikasih duit umpamanya. Itu sebab. Sebab nilai sebabnya ini. Atau dia berusaha jualan, laku jualannya. Maklaran, dapat. Itu sebab. Tetap ada sebabnya. Orang celaka, orang sengsara juga ada sebabnya. Jadi yang disuruh milih itu kita sebetulnya. Cuman apapun yang kita pilih itu sudah menjadi skenario nya Allah. Allah tidak maksa kita, ya sekali lagi Allah tidak maksa kita. Bagaimana cara bertobat atas perbuatan syirik di masa lalu, baik syirik asghar maupun akbar, ya dengan istighfar, dengan melakukan syarat-syarat taubat yang terkenal itu. Karena ini hubungannya antara dia dengan Allah saja, enggak melibatkan manusia, maka cukup tiga syaratnya. Pertama, an-nadam, menyesali perbuatan dosa itu. Yang kedua, meninggalkan seketika. Kalau biasanya ngasih sajen, stop. Biasanya ngalap berkah, stop. Ya, kebiasaannya minta-minta, stop. Tinggalkan kebiasaan itu. Yang ketiga, ada tekad untuk tidak mengulangi lagi. Ya, jadi ada kemauan keras. Pokoknya saya tidak mau lagi terjerumus ke sini. Sudah, itu sah taubatnya. Seandainya dia terjerumus lagi, cepat-cepat tobat lagi. Pokoknya jangan sampai dia itu mati sebelum dia bertaubat. Ada sebagian syirik asghar seperti bersumpah dengan menyebut selain nama Allah. Taubatnya adalah mengatakan la ilaha illallah. Man halafa bighairillah falyaqul la ilaha illallah. Siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah, hendaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Itu kafarahnya begitu. Itu kafarahnya. Intinya taubat secara umum, istighfar itu cukup. Aku ampuni dia kalau dia tidak berbuat sedikit. Yang tadi aku Yeah. Dosa yang tidak kekal. Yang mana ya? Kalau dosa ini. Yeah. Ya ibadi law ataitani biqurabil ardi khataya la ataituka biqurabiha maghfiratan wala thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Itu hadisnya begitu. Wahai hamba-Ku, seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, hadis kursi ya. Kemudian ketika engkau mati engkau tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan datangkan maghfirah sepenuh. Tayib. Ketika kita ingin memahami sebuah hadis, itu kita korelasikan dengan hadis-hadis yang lain. Yang itu enggak berdiri sendiri. Rasulullah tidak hanya mengucapkan hadis itu kan? Ya kan? Rasulullah juga menjelaskan yang lain ya, dalam banyak kesempatan memperingatkan bahayanya dosa dengan sesama manusia. Ya enggak? Ya kan? Dosa dengan sama manusia ini yang sulit. Yaitu hanya Allah memang. Ada diwan itu ada tiga, kata Rasulullah. Diwan, catatan dosa itu ada tiga. Tiga macam. Ada diwan yang Allah gak akan pedulikan sama sekali. Shagair, dosa-dosa kecil. Ya, itu gak usah pakai taubat pun. Dengan seseorang rajin menjauhi dosa besar dan mengamalkan kewajiban-kewajiban agama seperti sholat lima waktu. Ya. Puasa Ramadan, sholat Jumat, umroh, itu akan dihapuskan. Ada lagi diwan yang kok enggak otak-atik itu, enggak ikut campur itu. Artinya bukan tidak menjadi saya takut salah ngomong aja ini. Intinya tidak berhubungan langsung dengan Allah. Itu dosa-dosa dengan sama manusia. Ini enggak cukup. Kita istighfar sama Allah enggak cukup. Hak orang itu harus ditunaikan. Ya. Ada dosa yang Allah tidak akan toleransi, yaitu dosa-dosa syirik. Jadi dengan adanya tiga diwan ini, hadis itu masuk ke mana? Kan enggak masuk semuanya itu. Cuman masalah yang hanya Allah saja, Allah bisa ampuni gitu loh. Tapi ada dosa-dosa lain yang ini terkait dengan manusia. Enggak bisa. Tetap berlaku. Iya, betul. Cuman para ulama ketika membahas hadis-hadis sifatnya seperti itu, Az-Zuhri misalnya, dia mengatakan, ya hadis-hadis seperti ini menurut kami itu turun di awal-awal Islam. Setelah itu turun faraid, aturan-aturan agama. Jangan diabaikan. Nah, jadi saling melengkapi gitu loh. Saling melengkapi. Dosanya orang tidak membayar zakat itu disiksa dalam neraka, diinjek-injek. Kalau dia punya kambing enggak membayar, dia harus apa namanya? Ada riwayat yang mengatakan diinjek-injek oleh kambing ya, selesai yang terakhir nginjek, yang pertama nginjek-injek lagi. Fi yaumin apa namanya? Fiha apa namanya? Pokoknya dia selama-lamanya sana kecuali kalau Allah menghendaki dan setelah itu baru tunjukkan jalannya ke surga atau ke neraka. Alias ada dosa-dosa tertentu yang itu berat. Sanksinya berat. Jadi sama Rasulullah enggak dijelaskan ketika menjelaskan hadis itu. Makanya kita korelasikan dengan hadis-hadis yang lain. Jadi ada dosa-dosa memang yang walaupun tidak masuk kategori syirik, tapi ketika orang itu mati belum bertaubat dia kena siksa. Ya. Makanya akidah Ahlus Sunnah secara garis besar al-kabair itu tahta. Masih ingat enggak? Sunnah akhir-akhir itu khulasohnya itu tidak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pokoknya kalau perbuatan itu termasuk dosa besar bukan syirik. Syirik ini sudah lain babnya, enggak diampuni sama Allah kecuali taubat. Enggak ada Gerasi enggak ada syirik, ya. Dosa besar terserah Allah. Ya Allah bisa ampuni, Allah bisa siksa dengan keadilannya. Jadi hadis itu tidak bertentangan, namun itu membahas salah satu. Kalau Allah berkehendak untuk mengampuni, ya itu yang dimaksud oleh hadis itu. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, karena ada juga kita punya dalil-dalil yang lain, gitu loh. Jadi ketika ada sahabat yang tanya, seperti dalam hadis Umir Tuhan Uqatilan Nas, Allah ilah ilallah, yuqimus salat, yuqtuz zakah. Kok enggak ada puasa, enggak ada haji, apa enggak wajib? Ya, ketika itu belum turun. Ada yang bilang begitu. Ketika mengucapkan itu, belum ada perintah puasa, belum ada perintah haji. Atau menjelaskan ini dalam hadis yang lain. Kan kita suruh masuk Islam ke apa? Ya, udkhulu fis silmi ke apa? Enggak ada di sini, ada di tempat lain. Jadi enggak masalah. Apakah termasuk syirik orang yang menganggap Allah Ta'ala tidak melihatnya ketika dia bermaksiat? Kalau ini bukan syirik, ini namanya kufur ya. Derajatnya sama, membatalkan syahadat. Wallahu bi kulli syai'in alim. Allah tahu. Wallahu basirum bima ta'amalun. Jelas banyak sekali ayat seperti ini. Wallahu khabirum bima ta'amalun. Basir itu artinya melihat apa yang kalian berbuat. Berarti dia mengingkari ayat-ayat ini. Dari satu ayat saja itu batal, kufur, kafir, kafir akbar, na'udzubillah. Ala kulli hal ini saya batuk, ini untuk menjawab pertanyaan yang dua ini panjang. Rinciannya disimpan dulu, nanti kalau saya sudah enggak batuk, insya Allah saya jawab. Ini butuh perincian soalnya. Terlalu lama nanti yang tentang ada Yusuf sama tentang hukum menggambar ya. Nanti panitia yang nyimpannya sambil dulu ya. Ya sudah ada lagi. Baik. Ada yang mau tanya lagi atau sudah? Cukup insyaallah ya. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.